cerita ku temani selengkapi bulan ini. Tak curhat yang senandung titip rindu yang bebani. Anggap ini kado Natal ko yang terakhir dalam hati. Ko pun senyum menghiasi hingga kini tak terganti. Sa panggil ko pun nama sa balut di dalam doa. Mari datang sa mau peluk rangkul sa sampai menua. Sa tra bisa sa sendiri, sa tra yakin sa berdiri. Ada ko memang ko yang harus sa dampingi. Saat sepi.